Mitra bisnis, pemulihan perekonomian global saat ini dianggap terlalu dini, sehingga dikhawatirkan rentan dari gejolak lanjutan. Nah, untuk mengantisipasi resiko bila terjadi krisis lanjutan, rencananya pemerintah tetap akan membuka opsi pembiayaan dari utang luar negeri untuk mengatasi defisit anggaran. Padahal jumlah total utang luar negeri Indonesia sekarang ini sudah mencapai 1.600 triliun rupiah. Sepertinya Indonesia tidak bisa lepas dari jeratan utang dan akan terus berhutang untuk membiayai pembangunannya. Ini ironis karena sumber daya alam di negeri ini begitu melimpah ruah. Sampai kapan Indonesia akan terus berhutang? Dan mungkinkah kita bisa lepas dari ketergantungan hutang? Nah, untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan Faisal Basri yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Faisal, bagaimana tanggapan Anda? Hampir tidak ada negara yang tidak berutang. Sebaik-baiknya negara adalah yang tidak berutang, tentu saja setuju saya. Tapi gara-gara ada krisis finansial ini, utang kita jadi nambah lagi. Utang kita memang naik di masa pemerintahan Pak SBY dan naiknya cukup besar ya. Dan selalu di negara manapun, kalau sedang mengalami krisis finansial, naik. Seperti kita juga dulu krisis finansial 98, utang kita terhadap PDB 100%. Nah, tapi sifatnya temporer dan dilihat dari hasil dari kita berutang itu, ternyata lebih besar daripada peningkatan utang itu sendiri. Oleh karena itu kita melihat, okay, utang membesar tapi dimanfaatkan dengan lebih efektif. Tidak saya katakan bahwa semuanya tidak dikorupsi, tidak. Ada juga utang-utang yang tidak efektif, ada utang-utang yang harus dikritisi, harus gitu. Tapi secara umum bisa kita katakan dan kita perbandingkan dengan yang sebelumnya, utang-utang ini digunakan dengan lebih bertanggung jawab dan lebih efektif. Okay, utang itu diwariskan kepada generasi yang akan datang, tapi generasi yang akan datang tidak hanya diwariskan oleh utang, tetapi juga diwariskan oleh jembatan Suramadu, diwariskan oleh airport yang lebih baik, diwariskan pelabuhan yang lebih baik, diwariskan jalan yang lebih baik, dan macam-macam. Jadi melihatnya tidak bisa separuh-separuh. Pak, sumber daya alam kita kan sangat berlimpah. Mungkinkah kita mengurangi ketergantungan pada utang? Ada sebetulnya cara-cara untuk mengurangi secara jauh lebih cepat ketergantungan meningkat pada utang itu bisa kita kurangi. Seandainya kita bisa secara bijak mengelola kekayaan alam kita. Jadi misalnya dengan melakukan monetisasi terhadap kekayaan alam kita, itu kita bisa menikmati dana-dana hasil kekayaan alam kita dengan lebih efektif, sehingga kita tidak perlu berutang lebih banyak. Spirit itu harus tumbuh pada diri kita. Kalau perlu, seharusnya kita mulai memberikan utang kepada negara-negara yang masih belum beruntung jauh dibandingkan dengan kita, seperti negara-negara di Afrika dan di Asia Selatan. Sebagaimana dulu Korea juga berutang, sekarang mereka memberikan utang. Masa kita tidak bisa? Saya setuju sepenuhnya tentang betapa lambannya kita mentransformasikan diri sehingga dari merdeka sampai sekarang ketergantungan pada utang itu masih cukup besar, setuju saya. Indikator-indikator utangnya semakin baik juga harus kita akui. Dan pemerintah sekarang berutang lebih banyak, tapi pada saat yang sama pemerintah sekarang juga membayar utang dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sedemikian besar sehingga pembayaran utang-utang lama lebih besar daripada utang barunya. Jadi tidak hanya pemerintah sekarang mewariskan kepada generasi yang akan datang, pemerintah sekarang juga mewariskan utang dari pemerintahan sebelumnya. Kan harus adil juga dong. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.